Tuhanlah di lembah kita. Tutup jotu hati, jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar ngana sumbale bula, kita berharap torang mau baku dapat. Sendiri so ada yang bagiku cincin kawin yang kita lihat bangganan pencari mani bikin kita berhati tak kukul itu tanda nanda. Kita berharap torang membantu dapat mintamu nananya gak sendiri so ada yang bagiku.